Sejak awal bertemu, ku selalu berharap berada di sisimu di setiap waktu. Katakanlah semua dan tak terpendam lagi. Janganlah kau dustai perasaan ini. Kuakui semua kebimbangan diri, selalu membayangi membuatmu resah. Dengan